Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kenapa? Nah. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala wa masaha ala al-jawrabaini wa na'lain. Rasulullah SAW pernah mengusap dua jawrab, yakni sarung kaki kurang lebih maknanya, dan na'lain sandal. Wamasaha ala imamah, dan mengusap juga imamah, muktasiran alaiha. Waman nasiyah, ya kadang hanya mencukupkan mengusap imamah, kadang mengusap imamah dengan nasiyah, ini bagian depan kepala. Wa thabata anhu dhalika fi'lan wa amran fi iddati hadis. Telah sabit dari beliau masalah mengusap imamah itu dengan berupa perbuatan dan perintah dalam beberapa hadis. Lakin fi qadaya a'yan, tetapi dalam kasus-kasus atau kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga yukhtamal dimungkinkan antakun khasatan bihalil hajah wa darurah. Ini dimungkinkan ketika ada hajat dan darurat. Wa yuhtamal, tetapi mungkin juga al-umum, mengusap khuf, mengusap imamah itu umum, seperti al-hufain, seperti mengusap huf. Qala wa huwa adharu wallahu alam. Dan itu yang lebih kuat, bahwasanya bolehnya mengusap imamah itu sama seperti bolehnya mengusap huf umum. Tidak dalam keadaan tertentu saja, tidak hanya dalam keadaan darurat saja, tetapi umum seperti halnya bolehnya mengusap huf umum. Qarimallahu ta'ala walakin walam yakun yatakallafu diddahalihi allati alaiha qadamah. Dan yang perlu diingat, Rasulullah SAW tidaklah memberat-beratkan diri, menyusah-nyusahkan diri, ya, dengan melakukan lawan dari keadaan yang sedang dua kaki beliau di atasnya. Ya, tidak memberat-beratkan diri berupaya melakukan lawan apa yang kedua kakinya sedang di atas, maksudnya keadaan kakinya sedang bagaimana. Balingkan ata bil khuf masalihima walam yazihuma, maksudnya tidak takaluf, tidak memaksa-maksakan diri, tidak memberatkan diri. Maksudnya kalau kedua kakinya sedang dalam khuf, sedang menggunakan khuf, maka beliau mengusap dua khufnya walam yazihuma, dan tidak melepasnya. Wainkan ata maksufatain, tapi kalau dua kakinya dalam keadaan terbuka, dalam keadaan tidak sedang menggunakan huf, wasal qadamain, beliau mencucinya. Walam yalbas huf liyamsah alaih, tidak berat-beratkan diri kemudian mengusap, memakai dulu huf kemudian mengusapnya. Tidak. Ya, bagaimana keadaannya ketika datang waktu sholat, ketika wudu? Ya, kalau sedang menggunakan huf beliau mengusap, kalau tidak maka beliau mencuci. Wahada a'dal akhwal ya fil masalati al-afdal min al-masyi wal ghusli. Dan ini adalah pendapat yang paling ajil tentang masalah mana yang lebih afdal, mengusap atau mencuci kaki. Ya, yang paling ajil adalah tadi, kalau sedang dalam keadaan menggunakan khuf maka yang afdal adalah diusap. Kalau sedang tidak menggunakan khuf, yang afdal adalah mencucinya. Itu yang paling adil. Qalahu sayyiduna, ini Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wallahu a'lam. Qala rahimahullahu ta'ala faslun bi hadihi sallallahu alaihi wasallam bi tayammum. Kana sallallahu alaihi wasallam yatayammamu bi darbatin wahidatin lil wajhi wal kaffain. Bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tayamum. Beliau sallallahu alaihi wasallam tayamum dengan satu tepukan. Dan satu tepukan ke tanah ini langsung untuk wajah dan dua telapak tangan. Qala wa lam yasihha anhu annahu tayammama bi darbatain wala ila mirfaqain. Kata beliau, tidak ada hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang sahih beliau tayamum dengan dua tepukan. Tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan beliau tayamum dengan dua kali menepuk tanah atau tembok atau semisalnya, tidak ada. Dan juga tidak ada hadis yang sahih beliau tayamum sampai dua siku. Tidak ada hadis sahih beliau musa sampai siku, yang ada adalah satu kali tepukan menepuk tanah atau bagian permukaan tanah. Iya. Dan langsung untuk wajah dan dua telapak tangan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, man qala inna tayammuma ila al-mirfaqain fa inna ma huwa syai'un zadahu min indih. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu, barang siapa yang menyatakan tayammum itu sampai dua siku, maka itu hanyalah sesuatu yang dia tambah-tambah sendiri dari dirinya. Ya, tidak ada tuntunannya. Ibn Qayyim rahimahullahu taala, wa kadzalika kana yatayammamu bil ardi allati yusalli 'alaiha. Demikian juga bimbingan Rasulullah adalah beliau tayammum dengan bagian tanah, bagian bumi yang beliau salat di atasnya. Iya, bagian permukaan bumi yang beliau di atasnya. Maksudnya apa? Turaban kana au sabiqatan au ramal. Nah, apakah berupa tanah atau berupa ramal itu kerikil, ya, batu-batu, bebatuan maksudnya, bebatuan atau sabiqah. Nanti lihat ya. Kata beliau, wasa'anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana annahu qala haitsuma adrakat rajulan min ummati shalah fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Dimanapun salat mendapati seseorang dari umatku, maka di sisinya ada masjidnya dan alat bersucinya. Ini menunjukkan tidak mesti ketika dia sedang di tanah berpasir kemudian nyari tanah berdebu. Tidak mesti dia ketika ada tanah yang cadas cari tanah yang berdebu. Tidak mesti dia ketika sedang di tanah yang berkerikil cari yang tanah berdebu. Ini maksudnya. Dan hadisnya sahih. Sahih lisyawahidihi. Sahih tetapi lisyawahidihi. Dan hadis masyhur. Itu hadis tentang masalah kasus Nabi Muhammad SAW. Waktu itu khamsan walam yu'ta ahadun min anbiya'i qabli, itu di antaranya syahidnya. Qala wa hadha nasun sari. Coba nanti lihat ya. Qala rahimahullahu ta'ala wa hadha nasun sari. Bi anna man adhaqatu salah bi ramal parramlu parramlu lahu tahur. Ya, barang siapa yang salat mendapati dia dalam keadaan dia sedang di tempat bagian tanah, ya, yang berkerikil, yang berbatu, maka itulah dia, dia tepuk bagian tanah itu. Wala masafara huwa wasbahuhu bighusli tabuk, di antara yang diikutkan Ibnu Qayyim. Ini dalil di antaranya dan juga beliau bahas di beberapa tempat lainnya. Ketika beliau safar dengan sahabatnya ke Ghazwah Tabuk. Qata'u tilka ramal fi tariqihim. Beliau, qata'u maksudnya menempuh jalan yang berkerikil, berbatu di jalan mereka. Wa ma'uhum fi ghayatil khillah. Dan air yang mereka bawa itu sangat sedikit. Walam yurwa annahu hamal mahu turab. wala marabihi, wala fa'alu ahdu min ashabihi. Dan tidak ada diriwayatkan beliau membawa tanah untuk tayamum. Tidak ada juga riwayat beliau memerintahkan sahabat untuk bawa tanah untuk tayamum. Itu tidak ada. Bawa tebu, debu maksudnya. Tidak ada juga sahabat yang melakukan demikian, membawa debu, tanah untuk tayamum. Ma'al qat'i, padahal dipastikan bi annal mafawiz, bahwasanya jarak yang ditempuh menuju Tabuk itu kebanyakannya ramal, aksar minat turab, kebanyakan tanah berbatu ya, dibandingkan yang tanah. Banyak yang ramal, kerikil-kerikil, apa namanya, tempat yang berbatu, berkerikil dibandingkan yang tanah. Wakadhalika adul Hijaz wa ghairihi, demikian juga negeri Hijaz dan lainnya. Qala, wa man tadabbar hadha, barang siapa yang menelaah, mengamati, mentadabburi ini, qata'a, dia bisa pastikan bi annahu kana yatayammamu bi ramal. Wallahu a'lam wa hadha, dan ini adalah qaul jumhur. Ramal tepatnya pasir, tanah berpasir, atau bukan tanah berpasir, pasir berarti ya. Kebanyakan ya yang beliau lewati adalah permukaan bumi yang berpasir gitu, dibandingkan yang berupa tanah. Dan Adul Hijaz demikian, banyak tanah berpasir atau permukaan berpasir, sehingga barang siapa yang menelaah demikian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ke Tabuk dan juga mengetahui bagaimana keadaan tanah Hijaz, dia pastikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tayamum juga dengan ramal, dengan tanah pasir atau permukaan tanah yang berpasir. Wallahu a'lam, dan ini adalah qaul jumhur. Yang sebut sini disebutkan sebut Ibnu rahimahullah, ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya, sa'id itu termata sa'id al-ardi. Apa yang ada di atas permukaan tanah. Apa yang ada di permukaan bumi. Ya, di atas permukaan bumi. Apakah berupa tanah, berupa pasir atau yang lainnya. Yang penting ada di atas permukaan bumi. Ini sa'id. Sa'id dan thayyiba. Mata sa'id al-ard. Wa rahimahullahu ta'ala. Wa amma ma dhukira fi sifati tayammum. Adapun yang disebutkan tentang tata cara tayamum, min wad'i butun asabi yadil yusra ala duhur yumna, ya begini. Ya, summa imrar dari ilmu irfaq ditarik. Nah, summa idarah batika fihi ada berdiri tar. Putar. Ya, wa yaqam ihbahmi lisra kal muadzin, kemudian menegakkan apa namanya bujarinya yang kiri seperti muadzin, ila an yasila ila ihmam al-yumna, supaya sampai menyentuh ke ihmam yang kanan, buat biku hadiha, kemudian di apa namanya disatukan, disijarkan. Ini semua fahada mimma yu'lamu qat'an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu wala 'allamahu ahadan min ashabihi wala amara bihi wala istahsanahu. Iya, itu adalah dipastikan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Nabi mengajarkan kepada seorang sahabat, para sahabat dan sahabatnya. Tidak pernah beliau memerintahkannya, dan juga tidak pernah beliau menganggapnya bagus. Qala hadha hadyu, inilah bimbingan Rasul dalam tayamum yang sudah kita baca. Ilahi tahakum, kepadanya kita berhukum. Wa kadzalika, jadi satu kali tepukan hanya untuk wajah dan telapak tangan, tidak dengan cara-cara seperti tadi. Wa kadzalika lam yasih anhu at-tayammum li kulli salatin. Demikian juga tidak sahih Tidak ada yang sahih Rasulullah SAW tayamum untuk setiap kali sholat. Wala marabihi. Ya. Dan tidak pernah memerintahkan untuk seorang yang sholat tayamum itu harus tayamum lagi setiap kali sholat. Tidak ada. Tayamum itu badal wudu. Dalam kaidah al-badal itulah hukmu al-mubdal. Sebagaimana wudu boleh untuk berapa kali sholat, begitu tayamum. Balatlah kata tayamum, beliau selasam memutlakkan tayamum sebagai ganti wudu. Dan tadi al-badal lahukmu mubdal. Waja'alahu qa'iman maqamal wudu. Rasul jadikan tayamum itu sebagai pengganti yang menduduki dudukan wudu. Wa hadza yaqtadi, maka ini menghendaki an yakuna hukmu hukmah. Berarti hukumnya tayamum sama dengan hukumnya wudu. Tadi saya sebutkan sekaidah al-badal lahukum mubdal. Maka hukum dia sama dengan hukum wudu. Qala illa fi maqtada dalilu khilafah. Kecuali dalam perkara-perkara yang dalil menghendaki bedanya tayamum dengan wudu. Ya, contohnya masalah pembatal tayamum. Ada tambahannya dibandingkan pembatal wudu, yaitu ketika hilangnya udzur. Ya, ketika dia tayamumnya karena sebab tidak ada air, ketika ketemu air maka dia harus wudu. Nah, Allah Alhamdulillah, cukup salam.